Ya, tapi yang paling penting adalah kita yang juga harus disiplin. Ya, makanya kalau saya tahu tuh, kalau saya tahu kalau sudah kadang-kadang kan hilap juga kan, ada banyak makan-makan yang manis gitu kan. Itu biasanya prinsip sederhana itu gampang sebenarnya. Kalau Anda kebanyakan manis, makan yang pahit. Anda gak suka pahit, tapi pahit itu harus Anda telan. Harus Anda makan, karena dia bermanfaat. Makanya kopi itu, saya sekarang lebih senang kopi yang pahit. Karena ada dua kopi kan, kopi nikmat, kopi sehat. Kopi nikmat, kopi yang dikasih krim, kasih gula merah, itu kopi nikmat tuh. Tapi ini kopi sehat. Kopi sehat apa? Plain. Tawar dia. Jadi kalau Anda habis makan ya, manis-manis gitu, coba minum yang pahit-pahit.